الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ذكر قصة كعب ابن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك فصل tentang kisahnya كعب ابن زهير bersama dengan النبي صلى الله عليه وسلم. Kejadian ini antara kembalinya Rasulullah SAW dari kota Taif dan perang Tabuk. Qala Ibn Ishaq walamma qadima Rasulullah min Taif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah sepulangnya dari kota Taif. Kataba Bujair ibn Zuhair ila akhihi Ka'b. Ka'b ibn Zuhair. Maka Bujair ibn Zuhair menulis surat ke saudaranya Ka'b. يخبره أن رسول الله قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويهديه. Bujair menyampaikan kepada saudaranya Ka'b, yakni Ka'b bin Zuhair, mengkhabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh orang-orang di Makkah yang dulunya menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti beliau. Wa anna man baqiya min syu'ara'i Quraisy Ibnu Zaba'ra, dan yang masih tertinggal hidup dari syuara'nya orang-orang Quraisy adalah Ibnu Zaba'ra wa Hubairah ibn Abi Wahab qad harabu fi kulli wajhi, dan yang kedua adalah Hubairah ibn Abi Wahab, mereka berdua telah lari entah kemana. Fa in kanat laka fi nafsika hajah fatir ila Rasulullah SAW fa'innahu la yaktul ahadan ja'ahu ta'iban musliman. Fa'inkanat laka fi nafsika hajah, kalau engkau membutuhkan sesuatu, ada keinginan untuk masuk Islam, fatir ila Rasulullah, maka terbanglah engkau, yakni bersegeralah engkau mendatangi Rasulullah SAW. Fa'innahu la yaktul ahadan ja'ahu ta'iban musliman, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh seorang yang datang kepada beliau dalam kondisi telah tobat dan masuk Islam. Wa illam taf'al in lam taf'al faju ila najaika. Kalau engkau tidak mau, maka silakan kau pergi entah ke mana. Karena engkau akan mati, akan dibunuh. Barakallahu fikum. Tapi jika sekiranya engkau mau tobat, mau kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memaafkan dan tidak akan membunuh. Wa kana Ka'b qad qala, dan Ka'b yakni saudaranya barakallahu afwan, wa kana Ka'b qad qala ala abliga anni Bujairan risalatan barakallahu bikum, sampaikan kepadaku kepada Bujair satu risalah. Fahallaka fima kulta waihaka hallaka tabayyin lana in kunta lasta bifailin ala ayyi shay'in ghairi dhalika dallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi wa lam tudrik alayhi akhallaka fa in anta lam taf'al falastu bi asifin wala qailin imma atharta la'allaka saqaka biha al-ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalaka al-ma'mun minha wa 'allaka. Ini surat barakallahu fikum dalam bentuk syair yang disampaikan. Qala wa ba'atha biha ila Bujair, surat ini disampaikan kepada Bujair. Falamma atat Bujairan kariha ayyaktumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ansyadahu iyyaha. Bujair saudaranya enggan untuk menyembunyikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakanlah surat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqaqal ma'munu sadaqa wa innahu lakadubun anal ma'mun. Walamma sami'ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi faqala ajal alam yalfi alaihi abahu wala ummahu. Thumma qala Bujair li Ka'b. Yani barakallahu fikum, yang dimaksud di sini oleh barakallahu fikum Ka'b ibn Zuhair al-Ma'mun, yang dimaksud al-Ma'mun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim surat antara orang kakak beradik barakallahu fikum untuk mengajak saudaranya agar supaya masuk Islam dan jangan lagi ragu-ragu, karena apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Man muballighun Ka'ban fahallakati allati talumu 'alaiha batila wa hiya ahzamu ila Allahi lal 'uzza wal lat wahdahu fatanju idza kana an-naja'u wa taslam lada yawmin la yanju wa laysa bimuflitin minan nasi illa tahirul qalbi muslimu fadinu Zuhairin wa huwa la shay dinuhu wa dinu abi sulma alayya muharram. Yani dibalas oleh saudaranya bahwa apa yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah benar. Baik, dan saudaranya ini barakallahu bikum Bujair tidak rida dengan agama nenek moyang, dari agama paganisme, agama berhala. Dikirim balik balasan surat dari seorang saudara, falamma balaga Ka'ban al-kitaba daqat bihil ard. Maka ketika telah sampai ke tangannya surat dari saudaranya ini, sempit olehnya dunia ini, wa ashfaqa ala nafsihi, dan dia sangat mengkhawatirkan dirinya, yakni Ka'b bin Zuhair yang masih kafir musyrik. Warjafa bihi man kana fi hadirihi min aduwihi faqala huwa maqtulun falamma lam yajid min syai'in buddan qala qasidatahu allati yamdahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warjafa bihi man kana fi hadirihi min aduwihi, maka dia pun gemetar dan mengatakan huwa maqtulun, bahwa dia akan dibunuh nantinya. Falamma lam yajid min syai'in buddan, maka ketika tidak lagi jalan lain yang dia dapatkan, maka dia pun mengungkapkan kasidahnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara khaufahu wa irjafal wishah bihi min aduwihi thumma kharaja hatta qadimal Madinah. Disebutkan dah bait-bait syair itu menunjukkan tentang atau menggambarkan tentang rasa takut yang dia dapatkan dari irjafil wishah dan barakallahu fikum adanya orang-orang yang senantiasa menghalanginya dari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keluarlah Ka'b bin Zuhair dari Taif menuju Madinah. Fanazala ala rajulin kanat bainahu wa bainahu ma'rifah min Juhaynah, maka turunlah di kota Makkah di rumah di kota Madinah di rumahnya kenalan dia yang dia kenali dari orang-orang Juhaynah. Kama dzikrali faghada bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina shalla subha, maka di pagi hari pada saat subuh keduanya pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla ma'a Rasulillah thumma asyara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza Rasulullah. Kemudian keduanya melakukan salat di belakang Rasulullah, yakni Ka'b ibn Zuhair yang tadinya menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam dan sempat sholat di belakang Rasulullah SAW. Tuma asyara, kemudian diisyaratkan bahwa itulah Rasulullah. Faqala hadza Rasulullah. Faqum ilaihi fasta'minhu, maka berilah engkau dan mintalah perlindungan padanya. Fadzukira li annahu qama ila Rasulullah hatta jalasa ilaihi. Disebutkan kepada aku, berkata penulis di sini yang mengisahkan, bahwa setelah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'b bin Ibnu Zuhair pun duduk di hadapannya. Fa wada'a yadahu bi yadihi wa kan Rasulullah la ya'rifuhu. Sementara Rasulullah sendiri tidak mengenalinya. Paham barakallahu fikum. Menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui masalah gaib. Yang tidak diketahui ya tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui bahwa siapa sesungguhnya yang ada di hadapannya. Fa qala ya Rasulullah inna Ka'b bin Zuhair qad ja'a liyasta'minaka ta'iban musliman. sambil mengatakan sungguhnya Ka'ab ibnu Zuhair telah datang minta perlindunganmu dalam kondisi dia telah tobat dan masuk Islam. Fahla anta qabilu minhu in ana jiituka bihi. Maukah engkau menerimanya jika aku membawakan dia kepada engkau? Qala Rasulullah SAW, na'am. Tapi kata Rasulullah SAW, iya. Qala ana ya Rasulullah Ka'ab bin Zuhair. Saya inilah Ka'ab bin Zuhair. Padahal yang tadi mengatakan, Ka'ab bin Zuhair sudah tobat ya Rasulullah. Maukah engkau terima tobatnya kalau aku datangkan dia kepada engkau? Setelah Rasul mengatakan iya, maka dia pun mengatakan inilah saya ya Rasulullah, Ka'ab ibn Zuhair. Qala ibn Ishaq, syu'ara barakallahu fikum. Qala ibn Ishaq, fahaddatsani 'Asim ibn Umar bin Qatada annahu wasaba 'alaihi rajulun minal ansari faqala ya Rasulullah, da'ni wa 'aduwallahi adribu unukahu. Disampaikan kepadaku pada saat itu, lompatlah seorang dari kalangan Ansar sambil mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku dengan dia, aku akan penggal lehernya. Dia dulunya yang menghujat-hujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu anka. Maka Rasul mengatakan, biarkan dia. Faqala ja'ata iban nazi'an amma kana alaihi. Sungguh dia telah datang taubat dia dan telah membuang dulu apa yang telah dia lakukan. Qala faghadiba Ka'ab ala hadha al-hayy min al-ansar lamma sana'a bihi sahibuhum wa dhalika annahu lam yatakallam fihi rajulun min al-muhajirin illa buhayr bi khair. Baik. Faghadiba Ka'ab ala hadha al-hayy, maka Ka'ab tidak senang dengan orang-orang Ansar lamma sana'a bihi sahibuhum, ketika seorang dari antara Ansar ini melakukan hal yang demikian mungkin menyinggung perasaannya. Wadzalika annahu lam yatakallam fihi rajulun minal muhajirin illa bi khair. Wadzalika annahu lam yatakallam fihi rajulun minal muhajirin illa bi khair. Sementara taib orang-orang muhajir tidak pernah berbicara tentang Ka'ab ibnu Zuhair kecuali dengan kebaikan. Faqala qasidatahu lamiyah allati yasifu fiha mahbubatahu wa naqatahu allati awwaluha banat su'arun fa qalbi al-yawm matbul. Ini kasidahnya barakallahu fikum. Kita lewatkan aja barakallahu fikum. Intinya Zuhair bin Ka'ab, Ka'ab bin Zuhair datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tobat dia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tobatnya. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kana Ibnu Zuhair wa Ka'ab bin Zuhair min puhuli syu'ara wa huwa wa abuhu wa ibnuhu Uqbah wa ibnu ibnihi al-Awwam ibn Uqbah wa ma yustahsanu li Ka'ab. Qalu ta'ala, wa kuntu a'jabu min syai'in la'ajabani sa'yul fata wa huwa makhbu'un lahu al-qadar yas'al fata li umurin laysa bijar yudrikuha fannafsu wahidatun walhammu muntashiru walmaru ma'asha mamdudun lahu amalu la tantahi al-aynu hatta yantahi al-athar. Ini ucapan dari barakallahu fikum, bait syair tentang hikmah, dari hikmah kehidupan. Qala rahimahullah ta'ala, faslun fi ghazwati Tabuk wa kana fi syahri Rajab sanata 90. Perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab di tahun ke-9 Hijriah. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, wa kana fi zamani usratin minan nas wa jadbin minal bilad وهنا طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها. Berkata Ibn Ishaq, berkisah tentang perang Tabuk. Wa kana fi zamani usratin minan nas. Perang Tabuk ini terjadi pada saat musim paceklik. Wajad bin minal bilad, dan kemarau panjang. Wahina tabat istimar, bersamaan dengan buah korma sudah mulai matang. Adapun pohon-pohon yang lain ya biasanya mati. Wanasu yuhibbun al-maqam fi himarihim wa dhilalihim, dan orang-orang pun lebih senang untuk berdiam diri di kampung bersama dengan buah yang sebentar lagi matang di bawah naungannya. Wa yakrahuna shuhusahum ala tilkal hal, dan mereka tidak mau keluar melakukan safar di kondisi seperti itu, panas terik, menyengat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yakhruju fi Gaza illa kana anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau keluar dalam peperangan kecuali beliau memberi tauriah, yakni kana, yakni memberikan isyarat. Ketika beliau mau ke timur, beliau mengatakan bagaimana perjalanan ke barat atau bagaimana perjalanan ke utara, karena beliau mau ke timur untuk menghindari apa? Mata-mata. Untuk menghindari jasus. Untuk menghindari jasus. Barakallahu bikum. Untuk menghindari jasus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan langsung bahwa barakallahu bikum akan kita melakukan perjalanan ke sana, kita akan menyerang Bani Fulan. Tidak. Tapi beliau senantiasa memberi tauriah. Wa warra bi ghairiha. Warra bi ghairiha, yang memberikan tauriah bagaimana perjalanan ke sana. Kalau beliau pengen ke sana. Illa ma kana min ghazwati Tabuk. Kecuali pada saat perang Tabuk. Memang beliau mengatakan kita akan berangkat ke Tabuk. Barakallahu fiik. Terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Libu'di syuqqati wa syiddati zaman. Libu'di syuqqah, karena memang jauhnya perjalanan dan kondisi panas terik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yawmin wa huwa fi jahazihi lil jaddi ibn Qais ahli bani Salimah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari di persiapannya untuk beliau berangkat, beliau mengatakan kepada Jad ibn Qais ahadu bani Salimah, salah seorang dari kalangan Banu Salimah, ya Jad halakal amma fi jiladi bani al-asfar. Wahai Jad, maukah engkau di tahun ini untuk kita memerangi bani al-asfar, yang orang-orang Romawi? Faqala ya Rasulullah awa ta'dan li wa la taftinni. Baik. Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku? Baik. Wa la taftinni, yani jangan kau menguji aku dalam masalah ini. Fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashaddi 'ajaban bin nisa'i minni. Wa inni akhsha in ra'aytu nisa'a bani al-asfar an la asbir. Baik. Jangan kau memuji aku ya Rasulullah. Demi Allah, laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashadda 'ajaban min nisa'i minni. Sungguhnya kaumku sangat tahu bahwa aku adalah orang yang paling senang dengan perempuan. Dan aku khawatir jika aku melihat perempuan-perempuan Romawi, aku tidak akan bisa sabar. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad azantu lak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang ini dan mengatakan, aku telah mengizinkan engkau berangkat perang. Tapi nazala al-ayah wa minhum may yaqulu dalli wa la taftinni. Dan disitulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu dalli wa la taftinni. Wa qala qaumun minal munafiqina ba'dhum li ba'd la tanfiru fil harb. Adapun orang-orang munafik, mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya dari kalangan munafikin, dan mereka banyak, la tamfiru fil harb. Sudah, tidak usah kalian keluar, tidak usah kita keluar untuk berperang. Di musim panas begini, mau dapat apa kita? Capek, lelah, kehausan nantinya. Fanzallahu bihim wa qalu la tamfiru fil harb. Maka di sini Allah SWT barakallahu bikum mengangkat dan membongkar borok-borok mereka. Surat At-Taubah ini biasa juga disebut dengan Surat Al-Fadhihah, surat pembongkaran aib, karena di Surat At-Taubah ini sekian banyak borok-borok orang-orang munafikin dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang tersembunyi itu akan nampak setelah diuji. Setelah melalui proses pengujian akan nampak. Barakallahu fikum. Sebagaimana emas akan nampak dia emas setelah diuji dengan api. Barakallahu fikum. Dia akan menguning dan yang lainnya akan menghitam. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tsumma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda fi safarihi. Barakallahu fikum. Kan ditulis, dicatat semua siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, barakallahu fikum. Berangkat semuanya. Orang munafikin banyak yang tidak berangkat. Karena ini yang mereka katakan, la tafiru bil har. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu ya'lam. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya neraka jahannam lebih panas seandainya mereka tahu. Panasnya terik matahari tidak seberapa. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW jadda fi safarihi, kemudian Rasulullah semangat dan terus dalam perjalanan beliau menuju Tabuk. Wa amara an-nasa bil jahazi wa hadda ahlul ghina ala nafaqati wal humlani fi sabilillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan nafkahnya dan kendaraannya di salat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahamal rijalun min ahlil ghina wahtasabu. Maka orang-orang yang memiliki kendaraan, orang memiliki lapangan rezeki, membawa serta orang-orang yang tidak memiliki kendaraan dan mereka mencari pahala dengan itu. Wa anfaqa Utsman bin Affan fi dzalika nafaqatan 'azimatan lam yunfiq ahadun mithlaha. Pada saat itu di perang itulah Utsman bin Affan mengimpakkan hartanya yang tidak ada seorang pun yang berimpak sebesar itu. Baik. Qultu kanat 300 ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha wa uddatiha wa alfadinarin ainan. Aku katakan bahwa yang diimpakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu adalah 300 ba'ir, 300 ekor unta, bi ahlasiha wa aktabiha wa uddatiha. Semua dengan perlengkapannya, dengan pelananya, dengan segala sesuatu yang ada padanya. Wa alfadinarin ainan, dan 1000 dinar. Barakallahu fikum. Wa dzakara Ibnu Sa'ad qala balagha Rasulullah SAW anna ar-Ruma qad jama'at jumu'an katsiratan bisyam. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa telah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar bahwa orang-orang Romawi telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar di Syam. Wa nahirakal qadar razaqa ashabahu bilisanah, dan bahwa Nahirakal telah memberikan barakallahu fikum pemberiannya untuk prajuritnya yang mencukupi setahun. Ini pemberian banyak tentunya. Tapi pemberian yang mencukupi kebutuhan orang setahun. Baik. Wa ajlabat ma'hu lakhmun wa judamun wa amilatun wa gisan wa qadimu muqaddimatihim ilal balqa. Wa ajlabat ma'hu lakhmun wa judam, dan dibawa serta oleh orang Romawi kabilah-kabilah dari Lakhm, Judam, Amilah, Ghassan. Wa qadimu muqaddimatuhum ila al-Balqa. Mereka mengarah ke al-Balqa. Wa ja'a al-Bakka'un wa hum sab'ah. Yastahmiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ajlu ma ahmilukum alayh. Fatawallaw wa ayunhum tafidu min ad-dami hazran la yajidu ma yunfiqun. Wa ja'al bakka'una wa hum sab'atun yastahmiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari antara kaum muslimin ada orang-orang yang menangis sebanyak 7 orang memohon ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dibawa serta ke dalam peperangan ini. Baik, agar supaya diberi kendaraan. Mereka pengen perang, ikut perang, tapi tidak ada kendaraan. Maka mereka pun memohon ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya diusahakan mereka mendapatkan kendaraan. Faqala ajru ma ahmilukum alaihi. Kata Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu untuk membawa kalian dalam peperangan. Fatawallaw wa'ayuhum tafidu minad dami hazanan la yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pun berbalik dalam kondisi berlinang air mata mereka, sedih, tidak mampu mendapatkan apa yang harus mereka impakkan. Wahum Salim ibnu Umair, wa Ulbah ibnu Zaid, wa Abu Layla al Mazini, wa Amr bin Anamah, wa Salamah ibnu Sakhr, wal Irbad ibnu Sariyah. Wa fi ba'd riwayat wa Abdullah ibnu Mughaffal, wa Ma'khil ibnu Yasar. Sahabat-sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yaqulu al-Bakka'un banu Muqarrin as-Sab'ah wa hum min Muzainah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang menangis karena tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka ikut perang, mereka adalah banu Muqarrin as-Sab'ah. Banu Muqarrin wa hum min Muzainah, dan mereka adalah orang-orang dari Muzainah. Wa Abu Ishaq Tayyib ya'udu fihim Amr bin Al-Humam ibn al-Jamuh. Ibnu Ishaq mengatakan termasuk di antara 7 orang itu adalah Amr bin Humam ibn al-Jamuh. Wa arsala Abu Musa ashabahu ila Rasulullah SAW liyahmilahum. Demikian juga Abu Musa ini, karena besar-besaran ini semua diajak pergi, semuanya diajak berperang. Kita akan ke Tabuk dan kita akan berhadapan dengan orang-orang Romawi. Maka semua mempersiapkan diri sebagus-bagus mungkin. Kita akan berangkat. Barakallahu fikum. Maka semuanya pun semangat mempersiapkan diri. Dan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa sangat bersedih hati. Karena perjalanan sangat jauh. Barakallahu fikum. Dengan musim panas yang sangat. Jadi persiapan harus apa? Harus lengkap, enggak boleh setengah-setengah. Barakallahu fikum. Warsala Abu Musa ashabahu, warsala Abu Musa ashabahu ila Rasulullah SAW liyahmilahum, dan Abu Musa mengutus teman-temannya, sahabat-sahabatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa oleh Rasulullah ikut perang. Fawafahu ghadban, faqala wallahi la ahmilukum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lagi marah. Kondisi marah, mereka meminta agar supaya dibawa serta dalam peperangan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wallahi la ahmilukum wa la ajru ma ahmilukum alaihi. Allah demi Allah, aku tidak akan membawa kalian dan aku tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian. Tsumma tahu ibnu fa'arsala ilaihim tsumma qala ma ana hamaltukum walakin Allah hamalakum. Kemudian begitu Rasulullah SAW diberikan oleh orang-orang onta untuk dijadikan kendaraan perang, maka Rasulullah memberikannya kepada sahabat-sahabatnya Abu Musa sambil mengatakan, ma'ana ahmilukum, bukan aku yang membawa kalian tapi Allah yang membawa kalian. Wa inni wallahi la ahlifu ala yamin fa'ara ghairuha khairan minha illa kaffartu an yamini wa atitu alladhi huwa khair. Kata Rasulullah SAW, wallahi inni wallahi la ahlifu ala yamin, demi Allah aku tidak pernah bersumpah atas satu sumpah kemudian aku melihat sesuatu yang lain lebih baik daripadanya, kecuali aku akan melanggar sumpah itu dan membayar kafarah atasnya. Barakallahu fikum. Aku mendatangi sesuatu yang lebih baik. Seperti yang dikatakan tadi, ini wallahi aku tidak akan membawa kalian. Beliau sudah bersumpah. Kapan beliau membawa, berarti beliau harus membayar kafarah atas sumpahnya. Dan tentunya itu lebih baik. Membawa orang-orang untuk melakukan peperangan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat bagus, keutamaan. Barakallahu fikum. Baik, kita juga bersama-sama subhanallahi walhamdulillah. Antas takbir.